الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رحمه الله الآية يعني قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka celakalah bagi orang-orang yang kecelakaanlah bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Maka untuk mereka membeli, yani menukarnya dengan harga yang sedikit, menukarkan ayat-ayat tersebut untuk mendapatkan dunia. Seperti disebutkan oleh beliau nanti bahwa samanang qalila di sini adalah ad-dunya bi asriha, semua urusan dunia itu adalah perkara yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah bagi orang yang menulisnya dengan tangan mereka, dan wawailun, ini celakalah apa yang dituliskan oleh tangan mereka, dan wawailul lahum mimma yaksibun, dan celakaan bagi mereka atas apa yang mereka usahakan. Qala Syekh rahimahullah tawa'ada ta'ala, dan ini mereka dari dulu ya, sejak awal apa namanya setelah meninggal Nabi Musa alaihi salam, juga setelah Nabi Isa diangkat ke langit, mereka sebagian mereka dengan mengandalkan hafalannya. Ada yang ini disebutkan Nabi Ezra atau Uzair yang disebutkan hafal Taurat, tapi kemudian di dalam sejarah mereka disebutkan menambah, kan memberikan tambahan dari yang lain. Berkembang dalam perjalanan sejarahnya, mereka pun memasukkan ke dalamnya perkara-perkara yang berasal dari ra'yu para penulisnya. Nah, terjadinya perubahan-perubahan itu juga di samping pertama dan utama adalah memang Allah tidak menjamin menjaga Taurat dan Injil serta Zabur. Walam yatakaffalillahu bihifdhi. Ya, Allah serahkan kepada mereka untuk menghafalnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ali Al-Ma'idah. Nah, Allah menyebutkan wa anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum mamma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum. Nah, sebelum itu ayat yang inna anzalna Taurat. Nah, dalam ayat itu Allah menyebutkan, nah, yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu warrabbaniyyuna wal ahbar bimastufidhu 'alaihi bimastufidhu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada bimastufidhu min kitabillah. Allah serahkan kepada mereka untuk menghafalnya, untuk menjaganya. Bukan Allah yang menjamin. Bagaimana Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Quran. Sejak awal mulai turunnya Al-Quran, ketika Allah jaga, itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-44 ya. Nah, tentang mereka, tentang Taurat, Injil, Zabur itu tidak dijamin untuk dijaga oleh, tidak ada jaminan dari Allah untuk dijaga. Tapi Al-Qur'an sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah yang menjamin menjaga Al-Qur'an sejak dia diturunkan. Allah jaga dari mustami'us sarq. Yani sariqus mustami', yang mereka itu orang-orang yang apa, makhluk-makhluk jin. Mustaraqas sam'a, ya. Orang-orang makhluk-makhluk yang mencuri dengar di langit, para jin yang digambarkan oleh para ulama berlapis, bertingkat mereka sampai ke langit dunia untuk mendengar berita kalam penduduk langit. Kemudian dilemparkan, diberikan kepada teman-teman yang di bawah mereka, sampai kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia. Allah lepas, Allah kirimkan kepada mereka bintang-bintang yang berapi. Nah, untuk membakar mereka. Ini diantara bentuk penjagaan. Sampai waktu disebutkan, nah, dalam kisah jin-jin nasibin, mereka terhalang dari berita-berita langit. Kenapa? Ternyata, nah, ternyata mereka dikejar dengan bintang-bintang tersebut. Mereka mencari berkeliling sampai mereka menemukan majelis Rasulullah SAW. Ini diberitakan dalam Al-Quran. Ya. Nah. Para jin itu disebutkan oleh Rasulullah dalam ayat surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarum minal jin. Mereka mendengar. Itu termasuk dalam penjagaan Allah. Sebenarnya sejak dia turunnya, kemudian setelah turunnya, ini Allah turunkan Al-Quran itu di dalam, Allah letakkan di dalam dada-dada orang-orang yang dipilihnya. Allah letakkan dalam hati Rasulullah SAW, kemudian di hati para sahabatnya, di hati umatnya. Ini salah satu disebutkan ciri-ciri kaum mukminin, orang yang kaum muslimin itu dalam Taurat itu, Taurat dan Injil itu di dada mereka istilahnya. Kitab suci itu di dada mereka. Di hati-hati mereka. Kalau mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tertulis, dibaca. Yang itu tidak selamat dari perubahan. Dan Al-Quran hatta satu baris, satu titik. Hatta satu titik, satu baris itu ketahuan. Nah. Ini palsu. Ini salah. Tanda baca, tanda berhenti pun juga demikian. Untuk lihat tanda berhenti, tanda waqaf. Nah. Ada anak-anak kaum muslimin yang menghafal yang. Nah, itu anak-anak kaum muslimin. Lagi para thalabah dan para ulama'nya. Nah, Allah letakkan di dalam dada-dada orang-orang yang dipilihnya, ahlul Quran, khasatullah. Kemudian setelah turunnya juga Allah lindungi, Allah jaga Al-Quran itu dari tahrif, dari tahrif, penyelewengan, baik itu tahrif dalam segi lafaz, teks, titik, baris, bacaan, juga tahrif dari segi makna. Setiap ada yang berusaha untuk menakwilkan, menafsirkannya tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, Allah bangkitkan orang-orang yang Allah pilih untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan, kebatilan-kebatilan, takwilan dan tahrifan, tafsiran tadi. Atau mereka menyamakan dirinya majelis tafsiran ataupun yang lainnya, takwil. Nah, menamakan dirinya Ansarul Quran sekalipun, kalau ada ya. Nah, tetap akan Allah bangkitkan. Nah, mereka ini ada orang-orang yang menyimpangkan, menyelewengkan makna-makna Al-Quran itu. Allah bangkitkan orang-orang yang akan meluruskan dan menampakkan kebatilan. Nah, tindakan-tindakan ini, tulisan-tulisan ataupun perbuatan mereka yang menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Itu diantara bentuk penjagaan. Dari sini maka seharusnya para thalabah menjaga kemuliaan Al-Quran yang Allah letakkan di dalam dada-dada mereka. Kan berarti kan mereka dipilih oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, membacanya setiap hari, diberikan taufik oleh Allah untuk menjaga, punya waktu mengulang murojaah. Maka dijaga, jangan dikotori wadahnya itu, wadah Al-Quran itu tadi, hati itu tadi, dengan kemaksiatan yang akan membuatnya gelap dan Al-Quran itu lali. Cukup ya. Sebagian ahli sejarah menyebutkan Bal'am bin Ba'ura yang sering kita sebut namanya, Bal'am bin Ba'ura yang sering kita sebut namanya, sebagian ahli sejarah menyebutkan dia adalah nabi di kalangan Bani, kalangan bukan Bani Israel, umat yang negeri apa namanya, mungkin di daerah Suriah Palestina sana, masuk deretan nabi, tapi kemudian dicabut oleh Allah. Ini sebagian ahli sejarah. Walaupun ada yang lain mengatakan bukan nabi, sebagaimana ada apa namanya di kalangan Bani Israel dan orang-orang dahulu itu ada orang-orang yang memang dilebihkan oleh Allah mengetahui Ismullahil A'zam misalnya. Nah, walaupun dia bukan nabi, seperti kisah pendeta yang tentang kisah Ashabul Ukhdud itu, ghulam yang belajar sihir, yang dipilih oleh raja untuk belajar sihir dan belajar. Nah, kemudian singgah lewat di majelis ta'lim seorang pendeta. Nah, di situ dia dapatkan Ismullahil A'zam. Nah. Sementara artinya pendeta itu tahu tapi tidak mengajarkan kepada si ulam. Baik. Nah, ini antum ya, kita semua menjaga, saling mengingatkan, terutama para thalabah. Jangan melanggar atau jangan menodai kehormatan Al-Quran yang Allah letakkan di dada-dada antum. Qala rahimahullah tawa'ada ta'ala al-muharrifin lil-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang melakukan tahrif terhadap Al-Kitab. Hal ini adalah Taurat mereka. Alladzina yaquluna litahrifihim wa ma yaktubun hadha min indillah. Yang mengatakan tentang apa yang mereka tahrif itu dan apa yang mereka tulis itu, ini dari Allah, ini datang dari sisi Allah. Nah, kalau di zaman itu ketika turun, ketika Rasulullah di sana, mereka bahasa Taurat itu bahasa mereka, bahasa Ibrani, kemudian mereka tafsirkan kepada orang-orang Arab ketika itu dengan bahasa Arab. Siapa yang tahu maknanya seperti yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya? Ini artian dalam artian seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa atau Nabi Isa. Ya. Makanya sulit untuk di oleh Rasulullah SAW mengingatkan la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibu. Jangan membenarkan, jangan mendustakan. Qala rahimahullah wa hadha fihi idharul batil wa katmil haq. Di dalam upaya mereka tersebut, sikap mereka itu ada upaya usaha untuk menampakkan yang batil dan menyembunyikan yang hak. Nah, kenapa mereka tidak terus terang? Wa innama fa'alu dhalika ma'a ilmihim. Nah, mereka mengerjakan itu bukan karena mereka jahil, tapi justru karena mereka tahu, sudah berilmu. Ini salah satu diantara kenapa orang-orang Yahud dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesombongan mereka, ini, padahal itu adalah ketidaksyukuran mereka. Berulang-ulang mereka melihat ayat-ayat Allah yang besar, kekuasaan Allah menyelamatkan mereka, nah, memberikan keutamaan, kemuliaan dari mereka. Muncul mungkin setelah ya, berakhir masa zaman orang-orang yang hidup bersama Nabi Musa, muncul orang-orang yang sombong, akhirnya menganggap bahwa mereka memiliki kelebihan yang mutlak dari seluruh manusia. Manusia yang lain ini selain mereka, selain bangsa mereka, selain Yahudi, itu tidak lain adalah diibaratkan seperti domba. Mereka lah yang memiliki keutamaan sampai mereka berani menyatakan dirinya nahnu abna'ullah wa ahibba'u qatalahumullah. Ta'ala Allah wa ma yaqulun 'uluwan kabira. Nah, ini mereka. Nah, perbuatan mereka tersebut yang sengaja mereka lakukan, liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk menukarnya dengan harga yang sedikit, untuk mendapatkan sesuatu yang rendah. Wad dunya kulluha min awaliha ila akhiriha tsamanun qalil, dan dunia semuanya dari awal sampai akhir itu adalah tsamanun qalil, harga yang sedikit, harga yang rendah. Sebutkan apa isi dunia sampai Rasulullah dalam riwayat, satu riwayat, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, terlaknat, terkutuk. Nah, terkutuk illa zikrullah wal alim wal muta'alim, orang yang alim dan orang yang muta'alim, yang belajar menuntut ilmu. Dia dinamakan dunia karena dana'ahnya, dani, rendah. Rendah. Ketenaran. Kemasyhuran. Kekayaan. Kedudukan, pangkat, jabatan. Status sosial. Gelar-gelar keilmuan, sarjana, entah itu yang umum ataupun yang sarjana agama, itu dunia. Wanita, dan sebut yang lain. Itu adalah dunia. Jadi jangan, bukan hanya kepingan emas, harta, emas, perak, itu dalam skup itu. Dunia ini semuanya rendah. Dan lebih parah lagi adalah yang paling sedikit, nah, mungkin zuhudnya itu dalam urusan kedudukan manusia, itu seperti disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Nah, paling sedikit yang zuhud terhadap perkara ini, pingin tampil, itu urusan dunia juga. Dan Rasulullah sudah mengingatkan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW balapan kuda dengan para sahabat. Balap kuda. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, menang Rasulullah dari sahabat, jauh. Tiba-tiba kendaraan seorang badui. Tidak tahu badui. Orang dusun. Kurang berpendidikan. Kasar. Ya enggak terlalu pintar lah, namanya badui. Tahu-tahu menyalip kuda kendaraan Rasulullah, melampaui. Para sahabat yang sudah senang melihat Rasulullah berada di depan, kecewa. Kok Rasulullah kalah? Sallallahu alaihi wasallam. Kalah kudanya. Dibalap. Rasulullah melihat keadaan para sahabat. Kemudian Rasulullah katakan, "Ma rafa'a syai'un min amri dunya illa wada'ahu Allah." Tidak ada satupun perkara dunia yang naik, melainkan pasti Allah turunkan. Pasti wada'ahu Allah. Ya, illa wada'ahu Allah. Pasti Allah rendahkan. Maka jangan harap. Hatta ilmu, banyak-banyakan ilmu. Amal juga. Amal yang untuk, ada yang untuk akhirat, ada orang yang enggak beramal untuk dunia. Tidak ada yang kekal kecuali yang memang itu ditujukan karena Allah. Qala faja'alu batilahum syirkan, bukan syirkan, kalau yang ada syirkan bukan syirkan ini, okay. Syabkan yakni jerat, jaring. Untuk apa? Nah, umpan. Ya, syabkan. Coba lihat. Yang punya nuskah. Kalau yang syirkan, bukan syirkan anak kira. Syabkan. Syabak, syibak. Umpan. So, ya lihat. Antum syirkan. Syirkan juga. Nah, iya. Anak ini khotob matba itu. Syabkan. Karena ini kalimat berikutnya, syabkan yastabuna bihi. syabkan yastaduna bihi. Nah, itu alasannya. Nah, kira ini bukan syab, bukan syirkan, tapi syabkan. Apalagi di situ apa namanya? Syinnya apa fathah ya? Ada yang fathah. Iya, fathah. Nah, iya. Syabkan yastaduna bihi fi aidinna. Jaring atau umpan. Untuk memancing, menangkap, memburu, mengejar apa yang ada di tangan tangan manusia. Kalau syarkan apa antum tahu maknanya? Tidak ada kan? Jaringan syabkan kan? Kalau syarkan apa? Tidak ada. Kalau syirkan mungkin syirik bagi sekutu. Ini kan syabkan insyaAllah. Fadhalamuhum min wajhain. Akhirnya mereka mendzalimi manusia dari dua arah. Min jihati talbisi dinihim alaihim. Dari sisi memalsukan agama mereka kepada manusia. Membuat pemalsuan terhadap agama, ajaran agama. Dan ini kebiasaan mereka, ya. Kejahatan mereka sejak ini sampai awal, bahkan sebelum, nggak tahu ya, setelah Rasulullah, yang jadi pegangan mereka itu justru adalah Talmud, bukan Taurat. Apalagi sekarang ini muncul protokoler Yahud, itu lebih suci daripada Taurat. Itu kitab paling rahasia. Nah, protokol 12 protokoler Yahud. Dengan itu mereka mengacak-acak belahan dunia. Yahud itu pangkal dari semua kebid'ahan, banyak, hampir semua kebid'ahan di dalam Islam mereka pangkalnya. Khawarij, Mu'tazilah, apalagi Syiah Rafidah. Ini mereka sebabnya, pangkalnya. Qadariyah, ya. Nasara, ya. Sekarang kan tahu tarekat-tarekat Sufiyah. Ini pangkalnya mereka banyak. Jadi tidak heran kalau kita katakan macam-macam apa sekarang ini orang-orang Khawarij dengan ISIS-nya dan pengikut-pengikutnya. Yang sulit untuk ditumpas. Nanti berakhir, akhirnya mereka akan gabung dengan Dajjal. Sekarang sudah berapa kan, kalau dengan sensus akal-akalan mereka sekarang ini sudah 40 ribuan Yahudi Asbahan berkumpul. Yahudi Asbahan daerah Iran. Qala rahimahullah. Itu yang dari sisi yang pertama, memasukkan agama, mengelabui umat manusia terhadap dalam urusan agama, agama mereka. Wa min jihati akhdhi amwalihim bi ghairi haq. Yang kedua, mereka mengambil harta orang lain, manusia, dengan cara yang tidak hak. Bal bi abtalil batil. Dengan cara yang paling batil. Apa itu tadi? Dengan memasukkan ayat-ayat. Hukum mereka putar balikkan. Jadi hukum-hukum itu kadang mereka, kalau hukum-hukum Allah yang mereka dapatkan, bahkan rajam. Di dalam Taurat pun ada rajam, bahkan disebutkan. Disebutkan hukum rajam itu. Tapi mereka lenyapkan, mereka hapus. Sampai Rasulullah SAW sendiri yang menghidupkannya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada. Memang tidak ada, tapi pernah ada. Pernah ada kalimat-kalimat itu. Asy-syaikhatu asy-syaikhu wasy-syaikhatu lam idza zanaya farjumuhuma al-batta. Maknanya seperti itu. Dua syaikhah yang sudah tua, yang sudah pernah menikah. Itu kalau mereka melakukan perbuatan keji, rajam sampai mati. Dihapus dalam Al-Quran. Nah, dihapus. Bukan Rasulullah yang menghapusnya, Allah perintahkannya, Allah yang cabutnya dari hati Rasulullah. Tidak terbaca, tapi hukumnya berlaku. Tidak terbaca, tapi hukumnya berlaku. Ujian bagi umat, bagi umat manusia. Ada yang di dalam ayat itu, apa ada hukumnya, tapi tidak mereka temukan ayatnya. Karena juga salah satu di antara alasannya, kenapa ayat itu mansukh? Al-Quran ini adalah rahmah. Ya, kasih sayang, kelembutan. Kalimat-kalimat yang seperti ini mengerikan, membuat hati itu takut untuk membaca. Salah satu di antara hikmahnya. Tidak sesuai dengan ini keadaan Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagai rahmah. Qala a'zam mimman ya'khudhuha ghasban wa sarqatan wa sariqatan wa nahwahuma. Jauh lebih parah, jauh lebih berat dosa orang yang menjadikan agama sebagai sarana untuk cari uang dakwah untuk cari uang dibandingkan dengan orang yang merampok. Nah, lihat. Ini kan secara umum kan seperti itu. Mereka yang menuliskan ayat-ayat Allah, apa namanya, kemudian apa Alkitab, ya, tidak sebagaimana yang mestinya, tidak sebagaimana yang benar, sebagaimana yang Allah turunkan, bahkan menyelewengkan maknanya, mentahrifnya, lalu mengatakan ini dari Allah, itu lebih parah, lebih besar dosanya ketika tujuan mereka untuk cari dunia dibandingkan orang yang merampok, mencuri atau yang sejenisnya. Dosa mereka besar, merampok, mencuri. Nah, tapi lebih besar lagi orang yang menjadikan agamanya untuk dakwahnya untuk merampas harta manusia, menipu mereka. Cari kesempatan ya, dengan dakwah tersebut, dengan agama tersebut untuk memperkaya diri. Fala walihada tawa'adahum bihadaini al-amrayni. Oleh karena itulah Allah mengancam mereka dengan dua perkara ini. Faqala fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakaan bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka. Ay minat tahrif wal batil. Dari upaya pentahrif, menyelewengkan makna dan kebatilan yang mereka tuliskan. Wa wailun lahum mimma yaksibun. Dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka upayakan. Minal amwal. Yani apa yang mereka usahakan, mereka dapatkan. Yaitu harta. Harta mereka, harta yang jelek. Dan apa yang mereka lakukan yang tuliskan, mereka tuliskan kebatilan-kebatilan, menyelewengkan makna itu juga dapatkan ancaman dan upaya yang tindakan yang sangat buruk. Enggak menulis tapi dengan lisan termasuk di dalamnya. Taqawul 'ala Allah bila. Wala wal wail syiddatul adzab wal hasrah. Wa fi dimniha al wa'id syadid. Al wail yani adzab yang sangat keras. Wal hasrah yani kerugian. Atau wal harrah ya. Nah, wasin itu berarti kekecewaan, kesedihan, dan di dalamnya tersirat ancaman yang sangat berat. Ada juga yang mengatakan wail itu nama salah satu diantara nama neraka. Qala Syekhul Islam, maksud adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lamma dzakara hadhil ayat min qawlihi afatatma'una ila yaksibun, kata beliau rahimahullah telah menerangkan ayat yang awal ini afatatma'una ayyuminu lakum sampai ayat ini, fa innallaha dzamma alladziina yuharrifuna alkalima an mawaadhihi, Allah mencela orang-orang yang mentahrif, membelokkan kalam, perkataan, ini kalamullah, kalam rasul dari tempat yang seharusnya. Wa huwa muta'awwil mutanawilun liman jaa al-hamal al-kitab was-sunnah ala ma assalahu min al-bid'ah al-batilah. Wa huwa mutanawil meliputi, mencakup juga orang-orang yang membawakan Al-Kitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah kepada apa? Ma assalahu min al-bid'ah al-batilah wal-batilah. Apa yang dia jadikan landasan, usul kebidaahan dan kebatilan. Dia jadikan Al-Quran, apa namanya, dia bawakan Al-Quran dan Sunnah itu untuk mendukung kebatilan, untuk mendukung kebidaahan. Masuk ke dalamnya. Dan beliau rahimahullah Allah berikan taufik, kemampuan untuk mematahkan hujjah mereka, ahlul bid'ah, di zaman beliau terutama. Walaupun mereka berdalil dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Beliau jadikan Al-Quran dan sunnah yang sahihah itu hujjah alaihim. Hujjah alaihim. Allah berikan taufik kepada beliau, beliau membongkar kebatilan penggunaan hujjah karena dalil-dalil tersebut. Termasuk yang paling sering beliau jadikan dasar yaitu maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat, mulai dari hikmah, tujuan kita manusia diciptakan untuk beribadah. Namanya ibadah, enggak mungkin kita bisa dengan akal-akalan. Tidak mungkin dengan perasaan. Tidak pula dengan ikut-ikutan. Lalu landasannya apa? Tuntunan. Contoh. Ya, makanya dia ada kaidah. Nah, al-aslu fi ibadatina mahdzur, al-hadar. Hukum asal ibadah kita itu adalah larangan dari makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ibadah kecuali yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan perasaan, waktunya, kapan, ada aturannya dalam syariat, tempatnya, kaifiatnya, caranya, bilangannya, sifatnya, itu diterangkan semua di dalam agama kita. Muncul hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amanan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Qala rahimahullah. Tapi ada tambahan ini sering, kalau untuk kita seringnya kita la nahtadi. Ini kata para ulama kita. Ya. Al-Qur'an itu bagaimanapun ahlul batil menjadikannya sebagai dalil untuk mereka bawakan kepada kebatilan mereka, itu bukan hujjah lahum, tapi hujjah alaihim. Hujjah alaihim. Lakin la nahtadi. Tapi kita tidak bisa langsung secepat itu bisa menangkap maksudnya kemana. Syekhul Islam termasuk orang-orang yang langka. Ya. Yang Allah pilih untuk memahami itu. Qala wa dhammul ladzina la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Juga celaan terhadap orang-orang yang tidak mengetahui Al-Kitab kecuali sekadar amani. Termasuk artinya amani di sini bukan yang kemarin amani yang angan-angan dengan makna harfiah seperti itu dengan berdasarkan ayat yang lain. Juga amani yang mana tilawah. Celaan bagi orang-orang yang tidak tahu tentang Alkitab, Al-Quran. Termasuk dalamnya Al-Quran, nanti disebutkan oleh beliau. Selain hanya sekadar membaca. Nah, hafal, tapi tidak paham. Bisa setoran, sampai tidak ada yang meleset satu huruf pun, satu baris pun, tapi tidak paham. Ini celaan. Nah, ini sebuah celaan. Ayat ini celaan. Ini katakan Syekhul Islam Taimiyah. Nah, maka talabatul ilmi, ya, talabatul ilmi para tulab, di samping ya, apa namanya, punya kesempatan baca terjemahannya, sedapatnya. Paham dia artinya. Kalinda minimal dia mengerti bahasa, secara bahasa paham. Sehingga yang mungkin dia dapatkan dari bacaan yang dia terima, yang dia dapat, yang dia peroleh sampai ke tangannya, mungkin dari majalah, dari buku, nah, dari keterangan mudarisnya, itu membuat dia paham makna ayat kemana. Dan bisa membuat dia artinya membacanya dengan nikmat. Nah, sehingga dia merasa bahwa Al-Quran itu betul-betul juga ditujukan untuk memperbaiki dia, meluruskan dia. Nah, ini kata Syekhul Islam, ayat ini tadi mulai dari ayat afatatma'una ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah sampai fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Ini celaan bukan hanya untuk orang-orang yang tadi di atas yang menyelewengkan isi Al-Quran ya, dan sunnah, tapi juga membawakannya kepada kebatilan. Makna-makna yang batil, kebidaahan. Juga celaan bagi orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali sekadar membaca, sekadar hafal. Nah. Wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbura Al-Qur'an. Ini juga berlaku untuk orang yang tidak mau, yakni meninggalkan tadabbur Al-Qur'an. Para thalabah dituntut untuk tidak sekadar membaca. Yang hafalannya masih sedikit, ya beruntung juga. Sedikit yang dia hafal, bisa dia segera untuk meneliti, membuat apa namanya, membuka terjemahan tentang tafsirnya. Sehingga apa? Ketika yang sedikit ini dia hafal, paham artinya, itu lebih bermanfaat bagi dia. Dan tujukan Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu untuk diri sendiri, ya, untuk diri sendiri. Nah, lewat tentang sifat-sifat Allah, nah, resapi, kemudian lewat tentang khisal, tentang ini ahlul jannah misalnya, harapkan rahmat Allah, minta kebaikan kepada Allah, dibimbing untuk memiliki sifat seperti itu, berlindung kepada Allah jangan sampai nah, sifat itu tidak ada pada diri kita. Nah, lewat tentang ayat-ayat tentang neraka, berlindung kepada Allah. Nah, ini yang diajarkan oleh para a'immah, para ulama kita selalu demikian. Contohnya ada dari Rasulullah SAW. Lewat ayat rahmat, nah, beliau baca ayat rahmat, beliau minta kepada Allah. Nah, ini yang yang diharapkan sebetulnya kita ini menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran seperti itu. Apalagi yang di malam hari. Nah, di malam hari itu kesempatan buat murajaah, bukan sekadar murajaah, tapi untuk merenungi, merenungkan, dan meresapi bacaan tersebut. Bukan sekadar lewat. Malamnya bangun jam 4. Berapa ayat, berapa potong ayat, berapa rakaat dia dapat. Nah, sepanjang malam tidur. Padahal waktu-waktu yang dia mungkin mengulang ayat yang dia... Nah, banyak ayat yang itu yang bisa membuat tersentuh. Yang apa ayat-ayat berisi tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang sifat-sifat Allah, bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuhnya, memberi hidayah, menyelamatkan orang-orang yang beriman, apa yang menyebabkan mereka ditolong oleh Allah. Nah, ini banyak. Karena yang bangun ya masih untung lah, masih alhamdulillah bisa bangun jam 4. Nah, masih bisa dapat banyak mungkin 80 ayat tutup dengan witir. Lebih nikmat lagi kalau dia ini dapat kesempatan bangun sendirian, belum ada yang bangun, ya, belum ada yang bangun. Kemudian dia membaca ayat-ayat yang mungkin Al-Baqarah, dia puaskan sampai satu surat, gitu. Dibagi, masya Allah, ya, nah, bisa sampai subuh itu sepanjang malam dia baca. Afdhalul qiyam, qulul qunut, afdhalus shalah, ya. Salat yang paling utama, yang paling apa namanya itu panjang baca bacaannya, berdirinya. Nah, itu dia manfaatkan. Nah, itu diri sendiri dia nah meresapi. Nah. Qala, wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbural Qur'an wa lam ya'lam illa mujarradat tilawati hurufihi. Nah, dia tidak mengetahui tentang Al-Qur'an tersebut kecuali sekadar membaca huruf-hurufnya. Masya Allah, makhrajnya, tajwidnya. Nah. Dan termasuk talbis iblis di antara orang yang terkenal ini, sampai kadang-kadang mereka saking perhatiannya kepada tajwid, makharij, itu mengucapkan baca bahkan diulang-ulang seringnya, bukan? Diceritakan oleh Ibnu Jauzi sampai tersembur, jadi untuk mengucapkan dot itu biar fasih, luar biasa. Ya. Ulangi waladzallin, ah ini nggak pas ini, ulangi lagi waladzallin, ulangi lagi sampai nyemprot. Nah, ya, ini talbis, kena talbis iblis dia. Nah, bukan itu yang jadi tujuan utama. Ya, tujuan utama itu Al-Qur'an diturunkan liyat dabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu direnungi, diamalkan. Makharij tajwid wasilah. Ya, wasilah. Nah. Hafal Qur'an, bacaannya bagus, suaranya bagus. Ya. Kemudian faham Al-Qur'an, itu kalau membaca kena di hati. Apalagi kalau dia terjaga tidak banyak maksiat, kena di hati, ya. Qala rahimahullah, wa mutanawilun liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan likitabillahi liyanala bihi dunya. Termasuk itu celaan bagi orang-orang yang mencakup pula, ya, mengenai pula orang-orang yang menulis buku kitab yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi Al-Kitabullah untuk mendapatkan dunia. Hadisnya banyaklah di sekeliling kita, banyak cerita-cerita khurafat. Nah, waqala, kata beliau juga, innahu min innam, artinya tentang orang tadi, ya, orang yang menulis kitab, menulis buku dengan tangannya kemudian tapi menyelisihi kitab Allah, lalu berkata innahu min indillah, ini dari sisi Allah. Misal an yaqul, seperti misalnya dia mengatakan hadza huwa syar' wad din, inilah syariat dan inilah agama. Ini buku-buku ahli bidah kan banyak sekarang ini, inilah Islam, inilah sunnah, macam buku mana dalilnya, macam buku apalagi misalnya masalah agama, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, isinya Asy'ariyah, Maturidiyah, liberalisme Islam, oh banyak. Qala wa hadha ma'na al-kitab wa sunnah wa hadha ma'qulus salaf wal a'immah, termasuk di situ. Ya. Dia menulis buku tapi menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, berani mengatakan inilah syariat, inilah agama, inilah makna Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang dipahami oleh salaf dan para a'immah, padahal enggak ada. Wa hadha huwa usuluddin, ini juga perkataan mereka. Alladhi yajibu i'tiqaduhu, yang harus diyakini. Alal a'yan wal kifayah, baik itu fardu ain maupun fardu kifayah. Wa mutanawilun liman katama ma indahu minal kitabi was sunnah. Ancaman tadi termasuk juga bagi orang-orang, mencakup pula orang-orang yang menyembunyikan apa yang ada di sisinya dari Al-Qur'an dan sunnah, menyembunyikan ilmu, pengetahuan, diam terhadap kebatilan, mendiamkan kebatilan, tidak menyuarakan al-haq. Padahal dia tahu, berarti dia termasuk menyembunyikan Al-Quran dan sunnah yang ada yang dimilikinya. لِأَلَّا يَحْتَجَّ بِهِ مُخَالِفُهُ فِي الْحَقِّ الَّذِي يَقُولُهُ. Nah, supaya orang-orang yang menyelisihi dia dalam urusan kebenaran itu, yang dia ucapkan itu, tidak membantah dia, tidak menyalahkan dia. Nah. وَهَذِهِ الْأُمُورِ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. Nah. Hal yang seperti ini banyak di kalangan ahli al-ahwa. Nah. Jumlatan, secara umum misalnya apa? Kar-Rafidah, kaum Rafidah. Wa tafsilan, kalau yang rinci misal, katsirun minal muntasibina ila al-fuqaha. Nah. Cara rincinya, yang mereka menisbahkan diri kepada ahli-ahli fikih, mazhab ini, mazhab itu, mana. Nah. Tahu yang hak, apalagi sekarang model. Nah, atau kebanyakan juga enggak tahu. Selalu menyuarakan kadang ini mazhab Syafi'i. Ya. Disebutkan ini Imam Syafi'i mengatakan tadi, Imam Syafi'i mana? Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i di mana ditemukan? Ya. Ada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ada mazhab Syafi'iyah. Kan gitu. Kalau mazhab Syafi'i memang Imam Syafi'i menyebutkan demikian di dalam kitab Al-Umm. Itu perkataan beliau, riwayat dari beliau, pendapat beliau itu dalam Al-Umm. Kalau Syafi'i ya pengikut Imam Syafi'i. Nah, itu banyak kitabnya. Nah, ada Raudhatut Thalibin, Ti'anatut Thalibin. Nah, ya. Nah. Ini yang harus di belum tentu sama. Dan beliau kalau mau tahu mazhabnya Imam Syafi'i, beliau sendiri juga mengatakan, idza sahal, apa namanya, Imam Syafi'i menyebutkan idza sahal hadis wa huwa mazhabi. Selesai. Nah, apapun yang sahih, kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku, kata beliau. Nah, ini diantara bentuk-bentuknya. Nah, di kalangan ahli ahwa sangat-sangat banyak. Nah, mereka bukan ini, kalau di kalangan ahli duatnya, bukan mereka tidak tahu, tapi khawatir kalau mad'unya lari. Ya. Nah, orang-orang yang biasa selama ini mungkin jadi muhsininnya, pendukung dakwahnya, nah, kalau diterangkan yang benar bisa lari, kacau dia nanti. Padam dapurnya nanti. Ya. Nah. Nauzubillah min dzalik wa nasallallahu salam wa alafiyah. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, ini berlaku untuk para thalabah lebih-lebih. Ya. Hingga kalau mereka mulai dari sekarang mungkin punya sifat zuhud, ya. Nah, bukan tidak boleh punya ma'isyah, punya usaha, tapi bukan jadikan itu jadi ukuran, ya. Nah, sehingga semua pola ukurnya adalah untung rugi. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dan semoga Allah beri taufik tetap di atas al-haq. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.